بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Setiap insan, setiap hamba Allah Jalla wa'ala yang hidup di dunia ini, yang terlahir di dunia ini, dia sesungguhnya sedang safar menuju negeri abadinya, Darul Akhirah, tempat tinggal asalnya. Dunia hanya perlintasan, dunia hanya lewat saja. Dia sesungguhnya sedang bepergian safar menuju Darul Akhirah. Ikhwanifitin azakumullah, di dunia ini sebagai darul amal, darul bala, darul imtihan, negeri tempatnya beramal, tempatnya ujian, tempatnya cobaan, di dunia inilah barakallahu fikum Allah Jalla wa'ala melalui para anbiya wal mursalin wal mursalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjelaskan kepada semua al-mukallaf, jin dan manusia, rambu-rambu safar, aturan-aturan safar menuju Darul Akhirah. Diletakkan bimbingan-bimbingan syariatnya, diletakkan aturan-aturan mainnya. Barang siapa yang memenuhinya, yang menjalankannya, yang menjalaninya, yang menapakinya, maka diharapkan dia sampai ke Darul Akhirah dengan tempat yang terbaik. Namun barang siapa yang mengabaikannya dan memperhatikannya, lalai daripadanya, tersibukkan dengan dunia, maka na'udzubillahi min dzalik, di yaumil qiyamah nanti tempatnya sangat menyedihkan. Di sana hanya ada dua, imma jannatun wa imma nar, surga atau neraka. Ikhwan fillah, jazakumullah. di dunia ini Allah Jalla wa'ala melalui para rasulnya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mewajibkan semua insan, mewajibkan semua jin dan manusia untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman dengan sesungguhnya, kewajiban beriman. Ikhwan fillah jazakumullah, jin dan manusia yang sedang safar menuju darul akhirah, Allah takdirkan di antara mereka ada yang mukmin, juga di antara mereka ada yang kafir. Sunnatullah pada hamba-hambanya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang diberi hidayah, diberi taufik, ada yang tidak. Sehingga umat manusia dan jin al-mukallafun terbagi menjadi dua. Ada al-mukminun, ada al-kafir musyrikun. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang syirik. Barakallahu fikum. Yang mukmin dialah yang mendapatkan hidayah, dialah yang mendapatkan taufik, dialah yang menapaki jalur yang benar, rambu-rambu yang tepat. Yang non-muslim dinyatakan telah sesat jalan, menapaki tanpa rambu, menapaki tanpa aturan, sehingga mereka ancamannya di yaumul qiyamah nanti jelas an-nar. Ibnu Abidin azakumullah, terutama untuk kaum muslimin, kaum mukminin yang telah beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka mendapatkan penjelasan, keterangan lebih rinci, lebih detail terkait dengan keislaman mereka, terkait dengan keimanan mereka, terkait dengan rambu-rambu yang harus mereka jalani menuju ke darul akhirah. Allah Jalla wa ala mengirimkan para anbiya wal mursalin menjelaskan itu semua. Allah Jalla wa'ala menurunkan kitab sucinya, terutama Al-Quranul Karim, dilengkapi dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerangkan itu semuanya, menjelaskan bagaimana seorang muslim beriman, bagaimana seharusnya orang muslim beriman, berislam, bagaimana seharusnya mereka menapaki jalur keimanan, jalur keislaman, bagaimana seharusnya mereka mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala. Diterangkan semuanya itu di dalam kitab sucinya, dan diterangkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dan dijabarkan, diuraikan oleh para ulama'una salafan wa khalafa dalam keterangan-keterangan mereka. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, jalan menuju darul akhirah telah dijelaskan, rambu-rambunya telah diuraikan, aturan mainnya dijabarkan. Maka masing-masing kita muslim berkhusus diperintahkan untuk menapaki jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang digariskan, jalan yang benar menuju darul akhirah yang berujung kepada al-jannah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Itu tujuan hidup di dunia. Mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan itu merupakan bekal safar kita menuju darul akhirah. Dalam perkara ibadah, diterangkan tadi barakallahu fikum, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, dijelaskan dalam sunnah nabawiyah, dijabarkan oleh para ulama'una, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jenis-jenis ibadahnya, jenis-jenis amal solehnya, diterangkan, dijabarkan, rinci dengan hujah-hujahnya. Maka wajib dipelajari, dikaji, wajib talabul ilmi, wajib tafaqquh fid din, mengkaji itu semuanya. Juga dijelaskan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara ibadahnya, bagaimana kaifiyahnya, terkait dengan waktunya, terkait dengan tempatnya, terkait dengan kaifiyahnya, tata caranya, terkait dengan masalah jumlahnya, kadarnya, takarannya, dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan juga dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama kita. Kita diperintahkan untuk beribadah, beramal saleh dengan keikhlasan lillahi taala dan dengan bimbingan as-sunnah, dengan muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Ini semuanya wadih adillahnya, gamblang argumentasinya, dibawakan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, banyak keterangan para ulama. Dan bagi muslimin, terutama yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, perkara yang ma'rufun ma'lum. Barakallahu fikum. Ikhwanul fillah azakumullah. Di dalam menjalankan keislaman di kalangan kaum muslimin, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dalam beramal saleh di kalangan kaum muslimin, Allah mentakdirkan ada di antara muslim yang mengabaikan ibadah ini, yang melalaikan ibadah ini, amal saleh ini. Mereka di dunia ternyata tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan kewajiban dia ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, lalai dari ibadah. Mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan sesat jalan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia orang yang merugi. Ada di antara muslimin yang demikian keadaannya. Tahu kewajiban dia berislam, beriman. Tahu tugasnya dia ibadah. Tahu bekal menuju darul akhirah, ibadah. Harus banyak ibadah, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ternyata lebih suka dengan dunianya, lebih tersibukkan dengan dunianya, lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya. Terlalaikan dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Muslim, namun dia minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Mereka ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan sesat jalan, tidak menapaki jalur dengan benar, menapaki jalan menuju akhirat dengan tanpa rambu-rambu yang dibenarkan. Dikhawatirkan di ujungnya nanti tidak sampai ke tempat yang diinginkan. Wallahul musta'an. Sebagian muslimin punya semangat dalam beramal saleh, dalam beramal. Punya semangat dalam beribadah. Punya semangat dalam menapaki jalan menuju darul akhirah. Tahu itu. Tahu kewajiban dia. Harus beribadah. Harus beramal. Harus berbekal. Namun semangatnya dengan tanpa dasar ilmu. Semangat beramalnya tinggi. Semangat ibadahnya tinggi. Namun dikarenakan tanpa dasar ilmu, atau dikarenakan dasar ilmunya ada yang salah, maka dia pun beramal dengan tanpa bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia beribadah, banyak hal-hal yang enggak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Entah terkait dengan amaliyahnya, ubudiyahnya, atau terkait dengan pemahamannya, fikrahnya, akidahnya, banyak yang berseberangan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka terancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal dengan tanpa contoh dari kami, maka dia tertolak. Raddun ay mardudun alaih. Tertolak amalnya, tertolak dari pelakunya. Amalnya sia-sia. Amalnya percuma. Enggak ada unsur ibadah yang benar. Enggak ada unsur amal solehnya. Enggak ada unsur pahalanya. Justru banyak dosanya. Dosanya dosa penyimpangan. Wallahul musta'an. Ini pun juga demikian, barakallahu fikum. Menapaki jalur safar menuju akhirat dengan tanpa rambu-rambu yang benar. Kalau yang pertama tidak punya semangat beramal. Kalau yang pertama tidak punya semangat dalam perkara ibadah. Semangatnya dunia dan dunia. Yang ini punya semangat beramal. Punya semangat berbekal. Punya semangat beribadah. Namun tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dua tipe ini barakallahu fikum dikhawatirkan sesat jalannya menuju yang berakhir tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wallahul musta'an. Ada lagi tiga kaum muslimin, muslim yang betul-betul memahami kewajiban dia, tugas dia mengabdi kepada Allah di muka bumi ini. Tahu kewajiban dia beribadah kepada Allah. Kewajiban dia berbekal dengan bekal takwa, perbanyak amal saleh, mengerjakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya. Tahu betul. Maka mereka menyingsingkan lengan baju yang pertama semangat dalam talabul ilmi syar'i, tafaqquh fiddin. Semangat belajar agamanya. Semangat mengkaji bagaimanakah ibadah kepada Allah Ta'ala itu. Semangat mengkaji bagaimanakah beramal soleh yang benar itu. Semangat belajar, semangat mengkaji bagaimana tata cara amal solehnya. Tata cara amal ibadahnya. Betul-betul dia pastikan dengan dasar ilmu yang syar'i. Ini ibadah, ini amal soleh. dan dia kerjakan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tuluskan niatnya, dia ikhlaskan niatnya dalam semua aspek ibadah, aspek amal saleh yang dia jalani, yang dia amalkan. Inilah yang dikatakan muslim yang menapaki jalan safar menuju akhirat dengan rambu yang benar, dengan jalur yang benar, dengan aturan yang benar. Mereka inilah yang dikatakan di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang dibentangkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dijabarkan oleh para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditapaki, ditelusuri oleh para nabi dan para rasul, ditapaki, ditelusuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditapaki, ditelusuri salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul huda wad-din, orang yang salihin, syuhada, siddiqin. Jalan yang ini betul-betul dengan rambu yang jelas syar'i, dengan dasar ilmu dan semangat menuju darul akhirah dengan takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan perintah sesuai dengan bimbingan yang benar, menjauhi larangan juga dengan bimbingan yang benar. Inilah orang-orang yang dikatakan muslim yang hak, muslim yang di atas sunnah, muslim yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang di atas jalan yang lurus. Ikhwanabitin al-Azakumullah, sebagai seorang muslim, tanpa terkecuali, diwajibkan untuk menjadi pian terakhir. Diperintahkan kita, dituntut kita, dianjurkan, dihasung untuk berislam dengan bimbingan sunnah, untuk mengamalkan Islam dengan bimbingan sunnah, menapaki jalan dengan bimbingan sunnah, bukan semata-mata berislam dengan bimbingan sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku, kata Allah, yang lurus, sirati mustaqimah, lurus, fattabi'uh, maka ikutilah ia. Ini perintah ditujukan kepada semua kaum muslimin bila khusus, semua umat manusia secara umum, dan juga jin para mukallaf. Ditunjukkan ini jalan yang lurus, pertanda jalannya sudah ada, dijelaskan, dijabarkan dengan rinci, dengan gamblang, dengan jelas. Wabeh, satu jalannya lurus. Fattabi'u, ikuti. Jadi perintahkan untuk ikuti jalan yang lurus ini. Berislamlah, islamlah dengan bimbingan sunnah. Tapakilah jalan yang lurus ini tadi. Fattabi'u wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Fatafarraqa bikum 'an sabilih, sebab kalau kamu mengikuti as-subul akan memisahkan kalian dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala, berpisah dari jalan yang lurus tadi. As-subul disebutkan dalam hadis yang menjelaskannya, suburus syaitan, jalan-jalan setan. Dan yang dimaksud dengan setan, alangkah kata para ulama, ialah sahibul hawa, ahlul bid'ah. Dalam tafsirnya disebutkan dari Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'ah wa syubuhat, bid'ah, bid'ah dan syubhat-syubhat. Sehingga pengertian wala tattabi'u subul, jangan ikuti as-subul ay subul bid'ah. Dan sesuai dengan riwayat di atas, jalan kebid'ahan dan ahlul bid'ah jangan diikuti. Sebab kalau Anda mengikuti jalan-jalan yang ada itu, yang menyimpang ke arah kanan, yang menyimpang ke arah kiri, ekstrim, kanan, ekstrim kiri, Anda akan berpisah dari jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda akan menapaki keluar relnya, keluar jalurnya. Anda enggak bakal sampai ke tujuan yang diinginkan. Kalaupun sampai, satunya lagi ancamannya. Kita safar menuju darul akhirah berharap tujuan kita al-jannah. Ini relnya, ini jalannya. Kalau kita menapaki jalur as-subul, ya, mengikuti jalur kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, entah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, keluar jalur. Kalaupun sampai, dan pasti akan sampai dengan kematian masing-masing, maka ujungnya bukan al-jannah, namun ancaman an-nar. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ikhwan fillah na'udzubillah, tidak ada pilihan. Ini kewajiban. Tidak mungkin pilih-pilih. Ini keharusan. Ini prinsip. Hanya satu jalan yang kita tapaki, yang kita telusuri. Jalan yang lurus tadi. Hanya dengan rambu-rambu yang benar, dengan aturan main yang benar, dengan bimbingan yang benar, kita safar menuju darul akhirah. Selamat insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Hanya satu, yang lainnya banyak, namun salah jalur. Al-haq satu, yang lain batil. Ahlul haq jalannya satu, yang lainnya jalan-jalan ahlul batil. Wahada wadih. Sehingga ada yang kafir, musyrik, dengan berbagai macam kufur dan syirik yang masing-masing, non-muslim, salah jalur. Ada yang muslim, tersibukkan dengan dunia, ahlu dunia, lupa dengan akhirat, salah jalur. Ada yang muslim, punya semangat berbekal, semangat beramal, tanpa bimbingan sunnah, salah jalur. Tinggal satu yang harus ditelusuri, berislam dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Beribadah, bertakwa, beramal saleh dengan ikhlas dan bimbingan sunnah. Ini yang benar. Jalurnya orang-orang yang benar. Ujungnya al-jannah. Ikhwanul fillah jazakumullah. Dalam Islam yang dituntut bukan hanya ini. Bukan hanya kita menapaki jalur yang benar. Ada poin kedua yang lebih urgent daripada itu. Yaitu kita dituntut untuk istiqomah di atas jalur yang benar tadi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Amr, wakil Abu Amrah, Abu Murrah, Sufyan bin Abdillah, semoga Allah meridainya, berkata, "Qultu," saya katakan, "ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata. Islam dengan satu qaul. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain kau ya Rasulullah. Apa kata beliau? Qul amantu billah. Katakan aku iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan poros semua bimbingan Islam yang ada ini. Semuanya porosnya kepada iman kepada Allah Jalla wa'ala, ketauhidan. Dia mengatakan, thummastaqim. Tidak semata-mata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tidak semata-mata kita muslim, kita mukmin. Tidak semata-mata kita menapaki jalur yang benar, siratal mustaqim. Beramal dengan benar, beribadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah. Enggak semata-mata ini. Ini harus. Ada yang kedua. Thummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Barakallahu fikum. Dan ini yang menjadi pembahasan kita kali ini. Istiqomah. Ikhwanul fitrin rahimakumullah, kata-kata istiqomah ini sesungguhnya masyhur, maklum di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin. Namun dikarenakan umat Islam terutama di akhir masa, di akhir zaman ini warnanya banyak, penuh dengan perpecahan dan perselisihan, berbagai macam pemahaman dan pemikiran, istiqomah ini menjadi kata-kata yang mujmal akhirnya. Masing-masing mengatakan istiqomah, istiqomah, istiqomah, istiqomah. Gitu ya. Maka perlu dijabarkan sedikit tentang istiqomah yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Ya, sebenarnya jelas dengan apa yang saya gambarkan tadi. Tapi lepas sedikit jabarkan para kelasiku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin mengutip keterangan para ulama. Qala ulama, berkata para ulama, makna al-istiqamah luzumu ta'atillah. Kata para ulama, pengertian istiqamah ialah luzumu ta'atillah, menetapi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, senantiasa mentaati Allah Jalla wa'ala. Itu istiqamah. Anda selalu dalam ketaatan kepada Allah, itu namanya istiqamah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis diistilahkan dengan sadad. Dengan sadad. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa saddidu. Qaribu wa saddidu. Hendaklah kamu muqarabah dan sadad. Al-muqarabah dimaknakan dengan upaya ibadah yang hampir maksimal. Tidak mungkin, mungkin tidak 100%, tapi mendekati sadad. Ada yang memaknakan dalam muqarabah adalah al-qasdu, sikap pertengahan. Tidak ada hulu, tidak ada tafrid. Tidak berlebihan, tidak kurang. Sikap pertengahan. Wasadad ialah al-isabatu wal-istiqamah, sesuai dengan kebenaran dan istiqamah di atasnya. As-sadad namanya. Isabah wal-istiqamah. Sehingga istiqamah itu harus ala sawab. Istiqamah itu harus sadad. Istiqamah di atas kebenaran. Tadi istiqamah luzumu ta'atillah, senantiasa mentaati Allah Jalla wa'ala. Itu yang namanya istiqamah. Maka ikhwanul fillah rahimakumullah, patokan istiqamah, tolok ukur istiqamah, itu bukan kacamata masyarakat. Bukan apa kata fulan, kata alan. Bukan kata kelompok A, kelompok B. Tapi tolok ukur istiqamah syariat. Al-haq. Dipahami ya? Yang dikatakan benar dalam syarak dan Anda lakukan istiqamah di atasnya, itu keistiqamahan. Dari uraian tadi, berarti kacamata istiqamah adalah Islam di atas sunnah, berislam dengan bimbingan sunnah, menapaki jalan yang lurus dengan ikhlas dan bimbingan sunnah dalam semua aspek ibadah yang ada. Itu yang hak. Itu yang hak. Barakallahu fikum. Sehingga istiqamah itu ketika Anda muslim dan Islam Anda di atas bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf, dan Anda selalu di atasnya, ya, selalu di atasnya. Barakallahu fikum. Itu istiqomah. Orang yang kekeh dengan kekufurannya, itu bukan namanya istiqomah ala kufur, salah bahasa, tapi namanya inat, penentangan, ngeyel ala kufri, kekeh bahasanya. Orang yang istiqomah, orang yang kekeh di atas penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, dengan pemahaman khawarijnya, dengan pemahaman sufiahnya, dengan pemahaman berbagai macam pemahaman menyimpang-menyimpang itu, dia kekeh di atasnya, itu bukan namanya istiqomah. Namanya kekeh alal batil. Namanya tamadi fil batil. Kekeh dalam perkara batil. Tidak dikatakan sebagai istiqomah. Dipahami insyaAllah ya? Kapan dikatakan istiqomah? Dikatakan istiqomah ketika dia muslim, Islamnya dengan bimbingan sunnah. Dia beribadah kepada Allah, dia beramal soleh, dia bertakwa dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah, dan dia ada di atasnya. Itu namanya istiqomah. Orang yang kekeh, orang yang kokoh, orang yang tegar, orang yang tabah dalam mengamalkan Islam dengan bimbingan sunnah, itu yang dikatakan orang yang istiqomah. Dipahami ya? Layak dikatakan dengan nama istiqomah. Istiqomah hanya berlaku untuk muslim sunni dengan pemahaman salaf, dan dia komitmen di atasnya. Barakallahu fikum. Ada wadah. Difahami insyaAllah ya? Yang kedua, istiqomah itu barakallahu fikum harus meliputi semua aqwal, af'al, ahwal. Istiqomah tadi meliputi aqwal, semua ucapan-ucapan kita. Apapun yang kita ucapkan, yang kita lafalkan, itu ucapan yang benar, ucapan yang hak, ucapan yang terbimbing dengan bimbingan sunnah. Dan kita selalu mengucapkannya, menetapi ucapan-ucapan yang baik tadi. Zikrullah yang syar'i, baca Al-Quran, ibadah-ibadah lafziyah yang lainnya, hak dia. Dan kita terus amalkan, terus kita lafalkan dalam semua ucapan kita. Ada istiqamah fil af'al, fil amal. Istiqamah pada perbuatan kita, pada amal kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Ini ibadah-ibadah amaliyah, terkait dengan sholatnya, terkait dengan puasanya, terkait dengan amal-amal ibadah yang lainnya, yang kita kerjakan hak dengan bimbingan sunnah, dan kita selalu di atasnya, selalu melakukannya. Ada fil af'al. Yang ketiga fil ahwal. Kondisi itu meliputi akidah kita, manhajiah kita, pemikiran kita, pemahaman kita harus benar dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Dan kita selalu di atasnya. Dipahami ya? Dan dalam semua keadaan, dalam kondisi lapang, sempit, harus tetap di atas sunnah tadi. Dalam kondisi suka, duka, harus dengan keadaan di atas. Ketika ada fitnah, enggak ada fitnah, diuji dengan berbagai macam cobaan, atau ketidak, dikasih kenikmatan, dikasih musibah, dalam semua keadaan harus di atas sunnah tadi. Ucapan kita, perbuatan kita, pemahaman kita, pemikiran kita, manhajiah kita, akidah kita, semuanya dalam semua keadaan harus di atas al-haq was-sunnah. Itu namanya istiqomah yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Tidak cukup dikatakan amalnya baik, sholat, dia puasa, tapi ucapannya enggak bagus, maka enggak istiqomah pada ucapan dia. Dia enggak istiqomah pada ucapan dia. Mungkin jatuh dalam kesalahan atau kemungkaran atau penyimpangan dengan kadarnya masing-masing. Tidak istiqomah pada ucapan dia. Harus semuanya, ucapannya, perbuatannya, akidahnya, dalam semua keadaan. Itu namanya istiqomah. Difahami ya? Yang berikutnya lagi, barakallahu fikum. Istiqomah itu tidak boleh ada padanya sikap ifrat atau tafrit. Dia harus pertengahan di atas bimbingan sunnah. Wasatiyah arah sunnah. Itu namanya istiqomah. Ketika ada orang yang beragama, berislam, terjatuh dalam sikap ghulu melampaui batas, itu bukan namanya istiqomah. Itu inhiraf, penyimpangan. Ada orang dalam berislam, dalam beragama, kurang dari batasannya. Kaku, keras, arogan. Itu bukan namanya istiqomah. Itu namanya penyimpangan. Ini penyimpangan dengan hulu, ifrat. Ini penyimpangan dengan taksir, tafrit. Istiqomah antara keduanya. Difahami insyaAllah ya. Itu yang dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Fastaqim kama umirta. Inilah kamu istiqomah sebagaimana petang-petang kawai Nabi SAW. Barakallahu fikum. Itu namanya istiqomah yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Sehingga istiqomah itu meliputi semua rincian, satuan-satuan bimbingan Islam yang kita pelajari, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita ucapkan. Kita diminta dalam masing-masing poin tadi di atas sunnah dan kita selalu di atasnya. Disinilah beratnya istiqomah. Begitu sulit, begitu berat istiqomah itu. Penuh perjuangan, harus berkorban, harus ada ketabahan. Kenapa? Dikarenakan tidak cukup istiqomah pada ucapan saja, atau perbuatan saja, atau akidah saja. Tapi semuanya. Tidak cukup istiqomah dalam satu amal saja. Tapi semua amal. Semua bimbingan Islam yang kita pelajari, yang kita amalkan. Semuanya. Dan tidak cukup istiqomah pada satu kondisi saja. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, harus istiqomah di atas sunnah. Ikhwanul fillah, jazakumullah. Istiqomah itu merupakan anugerah murni dari Allah Jalla wa'ala. Namanya mauhibatun rabbaniyah. Allah Jalla wa'ala yang meneguhkan hati hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah Jalla wa'ala yang mengistiqomahkan, memberi anugerah istiqomah kepada hamba yang dikehendaki. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah yang memberi hidayah kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba yang dikehendaki. Wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Allah Jalla wa'ala yang memberi hidayah, memberi petunjuk, memberikan taufik kepada hamba yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maka sebagai seorang muslim, yang pertama kita harus senantiasa selalu memohon istiqomah kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon taufik, mohon hidayah, khusus mohon keistiqomahan kepada Allah Jalla wa'ala. Di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Harus selalu berdoa. Harus selalu luju ilallah. Bersandar kepada Allah. Tidak boleh yang kedua. Tidak boleh sedikit pun bagi seorang hamba bersandar pada kemampuan ilmunya atau kemampuan amalnya, meskipun dia sudah tahu jalan, meskipun dia sudah tahu ini bimbingan Islam, ini bimbingan sunnah, dia punya ilmunya, dia tahu ini jalan yang lurus, jalan yang benar, dia tahu ini bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, meskipun tahu ilmunya, meskipun dia telah beramal saleh, mengerjakan ilmu tadi, menapaki jalan tadi, tidak boleh sedikit pun bersandar pada kemampuan pribadinya, kemampuan ilmiahnya, kemampuan amaliyahnya. Tidak boleh. Itu ikhtiar. Tapi harus disertai dengan doa al-luju ilallah. Ikhtiar beramal, berilmu beramal, dan bersandar penuh kepada Allah Jalla wa'ala dengan memohon doa taufiq, doa hidayah untuk senantiasa diberi keistiqomahan ala sunnah. Barakallahu fikum. Iman bidin azakumullah. Iman bidin azakumullah. Keistiqomahan seorang muslim di dunia ini dengan makna yang dijelaskan tadi, istiqamah ala sunnah, itu merupakan sebab syar'i untuk dia bisa menapaki jalan sirat di yaumul qiyamah nanti. Siapa saja yang menapaki siratul mustaqim di dunia ini. Bahasa lainnya, siapa saja yang istiqamah di atas sunnah di dunia ini, maka di yaumul qiyamah nanti dia akan mampu menyeberangi sirat menuju al-jannah. Itu kuncinya. Ada siratul mustaqim di dunia, ada siratul mustaqim di yaumul qiyamah. Kuncinya semuanya ada di dunia ini. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ketika kita sebagai seorang muslim berjuang sekuat tenaga, berilmu, beramal, berislam dengan bimbingan sunnah, berislam dengan manhaj yang benar, menapaki jalur rel dengan rambu-rambunya, dengan aturan mainnya, dengan bimbingan yang benar, itu artinya kita sedang menapaki jalur yang benar menuju darul akhirah, dan itu di jalur yang tepat. Berhasil kita istiqamah di dunia, di yaumul qiyamah nanti kita akan melewati sirat dengan mudah, insyaallah ta'ala. Ujungnya adalah al-jannah. Al-jannah, barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kata Ibnu Qayyim dalam bukunya Madarijus Salikin, faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahi al-mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka إلى المستقيم الموصل لجنته ودار ثوابه. Maka siapa saja yang diberi hidayah, diberi taufik di negeri dunia ini, di dunia ini, diberi taufik, diberi hidayah kepada jalan Allah yang lurus, yang Allah utus para rasul dengannya, Allah turunkan kitab-kitab suci untuk itu, maka di sana nanti di yaumul qiyamah akan diberi petunjuk, diberi hidayah ke jalan yang mustaqim, yang lurus, yang menyampaikan dia ke jannahnya Allah dan negeri pahalanya Allah Jalla wa'ala. Darut thawab. Istiqamah di dunia, surga tempatnya di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Nah, dan inilah tolak ukurnya. Dengan kadar ilmu masing-masing muslim tentang sunnah, dengan kadar amal solehnya di atas sunnah, dengan kadar keikhlasan dia dalam ilmu dan amal di atas sunnah, dengan kadar keistiqomahan dia di dunia ini, maka dengan sekadar itu pula dia akan melewati sirat di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang masyhur yang nanti melewati sirat macam-macam. Ada yang lewat sekejap mata, ada yang lewat kayak sempat kilat, seperti angin yang sangat kencang, seperti kuda yang sangat kencang larinya, ada yang kayak lari, ada yang kayak jalan biasa, ada yang kayak merangkak, ada yang jatuh. Itu semua tergantung kadar keistiqomah di dunia ini. Benar tidaknya istiqomah dia. Tadi ya. Dan yang terkait dengan ilmunya, terkait dengan amalnya, terkait dengan keikhlasannya, terkait dengan muwafaqatus sunnahnya, dan ketegaran dia. Semakin sempurna, semakin cepat meresap di atas sirat menuju al-jannah. Semakin berkurang kadarnya, berkurang kadarnya, berkurang kadarnya, maka berkurang pula kadar kecepatan dia. Ketika dia lawan daripada itu, na'udzubillahi min dzalik, maka dia akan ditarik, dimasukkan dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perjuangan ini hanya sekali. Saat kita sekarang hidup di dunia ini. Tidak ada kesempatan yang kedua kali. Dan durasinya gak ada yang tahu kapan akan berakhir. Karena masing-masing berakhir dengan wafatnya dia. Berakhir semua dunia dengan nanti menjelang kiamat nanti terbitnya matahari dari arah barat. Itu durasinya. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seorang muslim yang muwaffaq, muslim yang mendambakan bahagia dunia akhirat, dia akan bermujahadah. Berjuang, mengerahkan semua kemampuan apa yang dia bisa untuk poin-poin tadi, mengenali agama Allah, mengenali agama Allah, ilmu syar'inya, amal solehnya, ibadahnya, takwanya, ikhlasnya, ala sunnahnya, dia akan berjuang dalam semua keadaan. Barakallahu fikum. Dan itu ketika ada orang yang diberi anugerah keistiqomahan, barakallahu fikum, artinya dia mendapatkan karomah terbesar bagi seorang muslim. Ketika dia sebagai muslim istiqamah dalam talabul ilmi, istiqamah dalam amal saleh, istiqamah dalam keikhlasan, istiqamah dalam mengamalkan sunnah, istiqamah dalam dakwahnya ala sunnah, istiqamah dalam semua tadi, itu merupakan karomah yang paling besar, yang paling mulia. Itu luar biasa. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan juga dalam kitabnya Madarus Salikin, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, yang paling besar, ialah bisa senantiasa istiqamah. Di bukunya Al-Furqan, beliau menegaskan, wa innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncak karomah ialah bisa senantiasa istiqomah, menetapi keistiqomahan. Itu karomah yang paling puncak, yang paling utama. Yang paling utama. Barakallahu fikum. Ibn Qayyim al-Jauzi juga mengatakan, kata Ibn Qayyim sebagai nasihat, kun sahibal istiqomah, la talibal karamah. Kun sahibal istiqamah, la talibal karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah. Wa rabbuka yitalibuka bil istiqamah. Lu mengatakan, jadilah engkau orang yang punya keistiqomahan, sahibul istiqamah. Jadilah engkau orang yang istiqamah. Jangan menjadi orang yang mencari karomah. Jadilah orang yang istiqamah. Jangan jadi orang yang mencari karomah. Sebab jiwamu, dirimu tergerak untuk mencari kemuliaan, karomah. Sementara Rabbmu menuntut kamu untuk istiqamah. Maka dahulukan yang dimaukan oleh Rabbmu. Istiqamahlah. Ketika Anda berhasil istiqamah, itulah karomah yang sungguhnya. Maknanya adalah kata para ulama, jadilah hamba Allah yang bersungguh-sungguh, ya mujahid abadan selamanya, seterusnya, continue, terus-menerus berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menapaki jalan yang lurus, berjuang, berkorban untuk istiqamah yang benar di atas sunnah. Ini tugasnya kita. Kalau dapat, Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, maka karomah tadi akan datang. Karomah anugerah minallah jalla wa'ala dengan persyaratan kita istiqamah. Jangan jadi talibul karomah. Jangan fokus pada karomah, karomah, karomah, karomah, karomah, karomah. Lupa dengan istiqamahnya. Yang penting mulia, yang penting dimuliakan, yang penting diagungkan. La. Ini kata-kata indah. Kun sahibal istiqamah, la talibal karamah. Barakallahu fikum. Hakadha ikhwan. Sebagai khatimah, barakallahu fikum, yang menjadi sebab seorang hamba, seorang muslim istiqamah ala sunnah di samping taufik minallah, hidayah minallah, ialah yang pertama keilmuannya, yang kedua amaliyahnya. Ini asbab, jangan tinggalkan. Yang ketiga adalah persahabatannya. Persahabatannya, pertemanan dia. Maka dia harus mencari, memilih, memilah sahabat yang soleh, teman yang baik, teman yang mukmin. Jangan bersahabat dengan orang yang jelek. Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang hamba, seseorang laki-laki di atas agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Juga mengatakan dalam yang lain, la tusahib illa mu'mina. Kamu jangan bersahabat, jangan berteman melainkan dengan orang yang mukmin, yang beriman. Ini sangat menentukan sekali, barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang menghalangi orang istiqomah sangat banyak sekali. Padahal dia mungkin tahu jalannya. Dia tahu jalurnya. Ngerti itu jalannya lurus. Tahu ini bimbingan sunnah. Tahu ini kebenaran. Tahu. Tetapi banyak dan sering terjadi, barakallahu fikum, orang-orang atau pihak-pihak yang terhalangi dari itu semuanya. Terhalangi itu istiqomah. Asbab yang paling utama tentunya qadar Allah. Allah tidak menghendaki dia istiqomah. Allah menghendaki dia menyimpang. Yang ini ketetapan takdir. Selain itu, yang menghalangi orang untuk bisa istiqamah ala sunnah, istiqamah yang sebenarnya adalah dua penyakit besar. Syahwat, syubhat. Syahwat terkait dengan dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, kefasikan-kefasikan, kezaliman-kezaliman, niatan-niatan duniawi, tujuan duniawi, ambisi dunia, cinta dunia, syahwat yang menyimpang. Syahwat yang menyimpangkan dia. Ini nanti terkait dengan pihak pertama yang tersibukkan dengan dunianya. Yang lebih parah lagi adalah syubhat. Syubhat ad-dhalal. Syubhat, syubhat yang menyesatkan dia. Dia bukan orang yang ahlu dunia misalnya. Dia bukan orang yang teralihkan dengan dunia. Tetapi dia tertutupi dari al-haq. Tersamarkan dari al-haq. Tidak bisa mendapatkan taufik minallah. Menapaki jalur yang benar tadi. Meskipun di depan mata. Dikarenakan syubhat ad-dhalal. pemahaman yang menyimpang, pikiran yang menyimpang, akidah yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, balalah, inhirafat, na'udzubillah. Di depan mata. Orang lain menampakinya dengan jelas, menampakinya dengan gamblang, menampakinya dengan tenang, dengan nyaman, dengan ilmu. Dia di depannya, tahu caranya. Namun, dikarenakan syubhat, dalalat, inhirafat, terpelanting. Na'udzubillah. Maka waspadai semua bentuk syahwat, waspadai segala bentuk syubhat, itu yang menghalangi seseorang istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum. Ta'awud kepada Allah Jalla wa'ala dari ini semuanya. Na'udzubillah minasyahwatil ghayy wa syubhatil dalalah. Barakallahu fikum. Ini salah kelompok dari Khamenei Tina Asyakumullah tentang masalah keistiqomahan. Khulasanya adalah kata-kata istiqomah, kata-kata yang sangat agung, yang sangat mulia. Ketika ada yang mengatakan istiqomah, cek terlebih dahulu. Istiqomah di atas apa? Penting sampaikan. Sekali lagi, di zaman sekarang ini, terlalu banyak orang yang merasa yakin, merasa mantap. Dia itu arah hak, dia arah sunnah. Menyemangati dirinya untuk istiqomah di atasnya. Menyemangati orang lain, para murid-muridnya, para mad'unya, masyarakatnya, kaumnya. Menyemangati untuk istiqomah di atasnya. Padahal ala dhalalah, ala syahwah, ala batil, ala mungkar. Hati-hati. Difahami insya Allah ya, pastikan benar. Lalu rambu-rambunya diperhatikan supaya istiqomahnya benar dan sebenarnya dan sesuai dengan jalurnya sehingga diharapkan safar kita di dunia ini menuju dunia akhirah safar yang benar dengan rambu yang benar, di jalur yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan kita di dunia akhirah nanti adalah al-jannah. Bukan an-nar. Al-jannah bukan an-nar. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Istiqomah al-islami wa sunnah, diberi semangat, diberi kekuatan, ketabahan, ketegaran dalam mengilmui as-sunnah, mengamalkan as-sunnah, mendakwakan sunnah, tamasuk sunnah, istiqomah ala sunnah. Barakallahu fikum, dan dihindarkan dari semua hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan bagi kita semuanya taufiknya, hidayahnya, dan juga husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan tema. Ada waktu 10 menit. Barakallahu fikum, disisakan barangkali ada yang mau sampaikan sedikit terkait dengan tema yang diangkat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang kelupaan. Istiqomah itu sampai akhir hayat. Ya. Bukan istiqomah di awal safar melenceng di akhir safar. La. Istiqomah sampai akhir hayat. Dan penentunya akhir hayat. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung khatimahnya. Kita berjuang sekuat tenaga dari mulai awal safar senantiasa di jalur yang benar. Istiqamah sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Ketika sebagian dari kaum muslimin baru mengenal kebenaran, mengenal ilmu, mengenal sunnah, tidak ada kata terlambat. Segera bergabung bersama-sama dengan Ahlul Haq, dengan yang menapaki jalan yang lurus. Sisa waktu, sisa usia, sisa umur dipergunakan berjuang menuju kepada finish yang tepat. Istiqamah ala sunnah di akhir zaman, di akhir hayat. Barakallahu fikum. Apakah boleh berteman dengan seseorang yang kadang fasik, kadang alim? Biasa maksudnya. Fasik ya fasik, alim ya alim. Hah? Oh, kadang umat. Kadang tobat. Ngerti enggak? Nah, ketika dia dalam kefasikannya, dia error, terjatuh dalam beragam kemungkaran, kefasikan, dosa, bahkan penyimpangan-penyimpangan, kala itu jangan berteman karib dengan dia. Paham ya? Di situ kita benci dia karena Allah Jalla wa'ala. Jangan bersahabat karib dengan dia. Dia tobat, dia insaf, alhamdulillah, ke jalur yang benar. Taubat, dia insaf, dia belajar lagi, taklim lagi, masya Allah, amalnya. Dan bagus taubatnya. Hamba Allah yang saleh kemudian setelah itu. Takwanya masya Allah, perjuangannya masya Allah. Dan dia istiqomah arah sunnah. Maka bisa dijadikan kembali sebagai sahabat karib. Waktunya kita cintai dia karena Allah Jalla wa'ala. Hakana. Itu seorang muslim. Ada cinta, ada benci, ada wala, ada barok. Sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Tidak boleh wala selalu keliru. Tidak boleh barok terus keliru. Ada wala, ada barok dengan keadaannya masing-masing. Ada kalanya wala, wala sepenuhnya. Ketika dia dikasih wala sepenuhnya dan hak untuk itu. Kasih. Kadang barok sepenuhnya. Ini orang yang dikasih barok secara abadi. Tapi untuk yang muslimin, muslimin yang mungkin dia fasik, ahli maksiat, menyimpang, ini bain-bain. Ada kalanya wala, ada kalanya barok. Wala ketika dia beramal saleh, ketika dia beriman, dia bertakwa, dia insaf, dia taubat, dia bagus. Wala. Barok ketika dia error, futur, nyimpang, segala macamnya, kita barok. Sehingga tidak totalitas. Ada cintanya, ada bencinya. Sebagai seorang muslim, kita cintai. Kefasikan, penyimpangan, kita benci. Hakata. Itu harusnya jamaah barakatikum. Tapi terkait dengan pertemanan, pastikan ini orang soleh. Ketika dia fasik, jangan jadi temannya antum. Ketika dia soleh, jadikan temannya antum. Barakallahu'alaikum. Dalam bab sahabat juga demikian. Ada prinsip ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuda baghidhaka yauman. Cintailah orang yang kamu cintai. Sekedarnya saja. Bisa jadi musuh kamu di suatu hari nanti. Wa baghidhaka haunan ma. Asa yakuna habibaka yauman. Bencilah orang yang kamu benci, sekedarnya saja. Mungkin nanti, suatu saat nanti, dia sebagai orang yang kamu cintai. Ini yang muslim. Paham ya? Jangan gulu dalam mencintai, jangan gulu dalam membenci. Tengah-tengah, wasatiyah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala bisawab, walhamdulillah, fi rabbil alamin. Kok diem? Pun. Dipahami gak? Dipahami. Antum sekarang lagi ngapain? Talabul ilmi. Harus istiqomah dalam talabul ilmi. Cek futur, berjuang. Lagi beramal, istiqomah dalam beramal. Sedang tamasuk bisunnah, istiqomah ala sunnah. Agar. Barakallahu fikum. Dalam semua keadaan, lapang, sempit, suka, duka, nikmat, musibah, semuanya harus istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.